Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kemarin kita membaca fasal fi adabil mu'asyarah, yaitu yang kedua, husnul khuluq ma'a zaujat, berakhlak baik terhadap para istri. Dan sebagaimana kita jelaskan bahwasannya berbuat baik ini termasuk mu'asharah bil ma'ruf. Akhlak baik termasuk mu'asharatul bil ma'ruf. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, makna ayat ini ay tayyibu aqwalakum lahunna wa hasanu af'alakum wa ihatikum bihasbi qudratikum kama tuhibu dhalika minha faf'al anta biha mislahu kama qala ta'ala walahunna mislal ladhi alahinna bil ma'ruf. Kata Ibnu Katsir rahimahullah tafsirannya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah oleh kalian mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf, artinya tayyibu aqwalakum, ucapkanlah yang baik-baik kepada mereka, dan hassanu af'alakum, perbaikilah perbuatan kalian dan keadaan kalian sesuai dengan kemampuan kalian, sebagaimana engkau senang hal itu ada dari mereka, maka lakukanlah engkau terhadap mereka semisal itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228, walahunna mithla ladhi alaihinna bil ma'ruf, maka hak mereka semisal apa yang kewajiban mereka atas engkau dengan cara yang ma'ruf. Seperti dicontohkan, kalau kita menginginkan istri kita tampak senang dipandang oleh kita, maka pun kita berhias untuk istri kita. Kalau kita menginginkan istri kita berhias, maka kita pun berhias. Dan demikianlah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah di dalam Sahih Tirmidzi, dan aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap keluargaku. Demikian. Kalau kita menginginkan istri kita baik, maka kita pun perlakuannya terhadap istri kita harus baik. Iya. Jadi sebanding. Nah, apa yang kita inginkan kebaikan dari istri kita, kita pun harus berbuat baik kepada mereka. Demikian pula ini dicontohkan oleh sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, inni la ahabbu antazina li imraati kama uhibbu antazina li, di dalam Jami'ul Lil Ahkam Al-Qur'an. Sesungguhnya aku, sungguh aku senang untuk berhias untuk istriku. Sebagaimana aku senang dia ya berhias untuk diriku. Demikian dipraktikkan oleh sahabat Naam Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikianlah seharusnya kita mengikuti mereka di dalam masalah pergaulan dengan istri. Nah, kemudian juga dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah tentang makna tafsiran surah ayat ke-19 dari surat An-Nisa, yaitu hadza yasmulu mu'asharah qauliyah wa fi'liyah. Maka asyiru bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ini mencakup pergaulan di dalam kita berucap, juga di dalam kita berbuat. Wa 'ala zaud, kata beliau, maka wajib atas seorang suami, an yu'asira zaujatah bil ma'ruf, wajib atas diri dia untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Wa yadkhulu fi dzalika an-nafaqah wal kiswah, masuk di dalamnya di dalam memberikan nafkah dan juga di dalam memberikan pakaian, wa nahwihima dan semisalnya. Yaitu kaidahnya bagaimana, kalau kita makan maka mereka pun harus makan, kalau kita berpakaian maka mereka pun juga harus berpakaian. Demikian, jangan sampai kita makan keluarga kita, istri kita dalam keadaan kelaparan, maka terancam seperti yang sudah kita bawakan hadisnya, kafa bil mar'i isman ayudayya man yaqut. Nah, teranggap seseorang telah melakukan dosa, termasuk dosa besar, dia menyia-nyiakan orang yang dia beri makan. Termasuk di sini adalah juga bukan hanya pakaian tetapi juga makanan. Selanjutnya kata Abdullah bin Abbas, fayajibu 'ala zawji lil zawjati al-ma'ruf min mithlihi limithliha fi dhalika zaman wal makan. Wahada yatawafut bitawafutil ahwal. Kemudian juga maka wajib atas seorang suami terhadap istrinya untuk melakukan perkara yang ma'ruf sebanding apa yang dia inginkan dari diri istrinya. Nah, dalam masalah hal tersebut tergantung waktu dan tempat, dan ini berbeda-beda tergantung keadaannya. Nah, tergantung keadaannya. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah wada, wattaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bertakwalah kalian terhadap istri-istri, maka sesungguhnya kalian akan disiksa dengan sebab mereka. Naam, karena mereka adalah amanillah, amanat, termasuk amanat-amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iya, maka kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam hadis ini mengomentari hadis tadi, wattaqullaha fi nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sungguhnya kalian disisa dan dijadikannya mereka ya termasuk amanat-amanat Allah. Kata Imam Nawawi, fihi al-hasu 'ala mura'ati haqqun nisa wal wasiyah bihinna wa mu'asharatihinna bil ma'ruf. Dalam hadis ini adanya anjuran untuk memperhatikan hak-hak istri dan juga memberikan nasihat kepada mereka dan juga mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Waqad ja'at ahaditsu katsiran sahihah fil wasiyati bihinna. Dan sungguh telah datang hadis-hadis yang sangat banyak yang sahih wasiat terhadap mereka. Wa bayan huquqihin, dan penjelasan tentang hak-hak mereka. Wa tahdzir min at-taqsir fi dzalik, dan juga di sana adanya tahdzir, peringatan bagi orang yang dia meremehkan hal tersebut, maka dia akan disiksa dengan sebab menyia-nyiakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian kita singkat saja seperti yang sudah disinggung kemarin, bahwasanya para ulama memperbincangkan tentang al-usrah bil ma'ruf, mempergauli mereka dengan cara yang baik, dan ini termasuk husnul khuluq di dalam ucapan di antara suami ya istri. Itu ada empat keadaan. Yang pertama, di dalam memanggil, yaitu suami memanggil istri dan istri memanggil suaminya ya dengan cara yang baik. Nah, kalau antum dipanggilnya apa yang antum senang, maka itu termasuk memanggil dengan cara yang baik. Nah, jangan memanggil dengan panggilan yang menghinakan dia. Demikian pula seorang istri, demikian pula seorang suami memanggil istrinya. Ya, jangan mentang-mentang afwan ya. Contoh istrinya pendek, sini qasira, enggak boleh seperti itu. Iya. Oh, atau rambutnya yang disebut ikal atau apa. Ini termasuk melecehkan istri. Demikian pula istri juga ngeledek. Walaupun itu bercanda. Ya, kadang bercanda terlalu kelewatan juga tidak boleh. Nanti akan ada pembahasannya yang ketiga. Nah, demikian. Kemudian yang kedua, ketika meminta. Ya, kita ketika meminta. Ketika seorang laki meminta istrinya, ya, ingin sesuatu, memerintahkan kepada istrinya, maka mintalah dengan cara yang tidak terasa dia seperti pelayan. Nah, seperti dengan contoh misalnya kita mau butuh kaos kaki. Duh, tidur nih dingin nih kalau enggak pakai kaos kaki. Istri yang ini peka, butuh kaos kaki cari. Aduh, masyaallah, aus banget ya. Ambil gitu. Ya. Jangan benar, tolong. Aus nih. Ya, itu namanya komando. Iya. Jangan seperti itu. Demikian pula istri kepada suaminya. Naam. Karena kalau minta terkadang dianggap seperti pelayan, merendahkan. Ya, merendahkan seorang istri. Ya, seperti ini, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ingat hadisnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu kepada Aisyah ya di dalam masjid. Ya, minta baju. Ya Aisyah, naam, nawalaini ats-tsaub. Ambilkan aku baju. Rasulullah ada di masjid. Maka kata Aisyah, ya, karena enggak mampu, ya Rasulullah, ini haid. Aku sedang haid. Lalu bagaimana? Apakah Rasulullah memarahi? Tidak. Maka mengatakan, inna haidottaka ehdottaki leisat fiyaddaki fatana walathu. Sesungguhnya haid engkau bukan di tanganmu. Maka beliau Aisyah radhiyallahu anha mengambilkan untuk Rasulullah. Demikian ia dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah ketika meminta jangan sampai merasa seistri sebagai pelayan, demikian pula suami sebagai melayani istrinya. Nah, ya, atau kadang biasanya istri yang pintar kalau minta suaminya, aduh masya Allah tadi habis kerja nih pada sakit, ya Allah tolong ada yang mijit ini, padahal ada kita di situ, ini minta dipijit ini sih, gitu ya. Nah, gitulah cara-caranya. Nah, demikian dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang ketiga, halatul hadis wal mubasatah. Ketika berbincang-bincang, keadaan ketika ngobrol tentunya harus diperhatikan ketika waktu yang lapang. Maka sepatutnya seorang suami, demikian pula iya, tidak sepatutnya bagi seorang istri berbincang masing-masing keduanya di waktu-waktu yang di sana tidak tepat untuk berbincang. Jadi milih suasana yang memang tepat untuk berbincang-bincang dengan keduanya. Iya. Dan juga diantaranya adab menjaga, jangan bercanda di depan anak. Artinya dalam bercanda yang antum tahulah, ya, bercandanya anak muda gitulah istilah. Ngerti ya? Masalahnya ada bujangan ini. Ya, Hoyer tanya-tanya itu apa katanya? Iya, bercanda yang seperti anak muda, jangan di depan anak-anak. Nah, harus mencari suasana waktu yang tepat. Nah, jangan lagi capek dia berbicara serius atau yang lainnya, pusing. Demikian pula sebaliknya, istri suami baru pulang kerja sudah mau ingin laporan, ya laporan, lapor. Gini. Oh, tambah pusing lagi. Udah pusing di tempat kerja atau habis dagang, jualan, keliling, capek. Ada laporan yang enggak enak, ditahan dulu. Biar istirahat dulu. Sudah selesai baru cerita, "Bi, tadi anak kita gini." Nah, itu dicontohkan oleh siapa? Ingat Ummu Salamah. Nah. Yang keempat, berbicara menjaga adab ketika khusumah wan niza, ketika terjadi pertikaian. Naam. Maka di sini fa minal asrah bil ma'ruf idza waqa'al khilaf bainar rajul wal mar'ah an yuhaddal khilaf bainahu wa baina imratihi wa an yubayyana lahal khata' in akhta'at bi uslubin ba'idin 'ani ta'nif wa tawqi'. Iya. Idza arada an yuqarriraha. Naam. Yaitu termasuk pergaulan secara yang baik terhadap istri ketika terjadinya khilaf di antara suami istri, hendaknya yuhaddidul khilaf bainahu wa baina imratah. Yaitu mendiskusikan antara dia, suami dan istri saja. Udah terbatas itu. Jangan ada orang lain yang ikut, apalagi depan anak. Nah, termasuk afat ya, ketergelinciran di dalam pergaulan suami istri adalah yaitu bertikai, berbantah-bantahan di depan anak-anak. Atau mengoreksi kesalahan satu sama lainnya di depan anak-anak. Nah, ini termasuk kesalahan. Hendaknya apa? Ketika terjadi pertikaian yang namanya berkeluarga, enggak mesti melulu romantis. Iya. Kadang adanya pertikaian, percecokan, salah paham, itu wajar. Nah, di dalam sebuah rumah tangga, maka hendaknya dia membatasi terjadinya khilaf antara suami dan istrinya saja. Jangan dibawa ke mertua, jangan dibawa ke orang tua kita. Naam, demikian. Kalau itu permasalahannya ya, khilaf terjadi antara mereka berdua. Dan hendaknya menjelaskan kepada istri kesalahannya dengan cara yang tentunya jauh dari sikap kekakuan. Nah, demikian. Artinya jangan memvonis kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Jangan sampai seperti itu. Iya. Nah, kalau itu memang kita menginginkan ia mengakui kesalahannya. Kalau kesalahannya dia tidak mengaku salah, biasanya, ya biasanya seseorang itu tidak mau mengakui kesalahannya, apalagi di depan anak-anak bahaya. Nah, maka dengan cara usup yang baik, diajak ke kamar, kemudian berbincang, afwan, tadi itu tuh nggak boleh seperti itu, ya di depan anak-anak itu, ya. Yang mana? Dijelaskan yang ini, memang susah ya prakteknya memang. Yang ini teorinya, ya antum yang prakteknya itu, masya Allah beratnya luar biasa itu. Ya itulah setan. Ya memang harus dididik kita. Ya prakteknya itu memang sulit kalau kita tidak membiasakan. Nah prakteknya masya Allah luar biasa. Nah ya kita belajar sama-sama. Mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapat. Demikian. Intinya jangan sampai kaku terhadap istri kita. Nah, kemudian disebutkan wa afdal wal akmal, yang paling utama dan sempurna, annar rajula idza ataba ala imra'atin syai'an an yutallaf tabi bayani khata'atiha. Yang paling sempurna apabila ya seorang suami ingin menjelaskan sesuatu kekeliruan kepada seorang istrinya, hendaknya dia berlemah lembut di dalam menjelaskan kesalahannya. Demikian. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sesuai pembahasan kita tentang masalah termasuk muasarah dengan kaul. Kenapa kita sebutkan masalah ini? Karena yang seringnya mesti terjatuh kepada ucapan, ya kan? Nyeletuk-nyeletuk marah akhirnya ribut. Yang seringnya adalah dalam masalah ucapan. Memang lisan itu kadang bahaya. Dan apalagi istri itu kadang perasanya luar biasa. Ya. Ya. Bau apa nih? Udah kesinggung duluan. Gitu. Bau apa nih? Udah kesinggung. Ya, perasaan seorang istri itu. Maka hati-hati ya di dalam berucap terhadap istri kita. Kadang salah pahamnya karena memang kebanyakan wanita menggunakan perasaan. Nah, kita harus hati-hati demikian. Kita lanjutkan. Ats-tsalits, yang ketiga. Ayuda'ibaha wa yumajihaha. Waqad sabaqa alaihi salam Aisyah radhiyallahu anha wa kana yuda'ibu nisa'ah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li Jabir hallan biqran tula'ibuha wa tula'ibuka. Ya, hendaknya dia bercanda ya dengan istrinya. Seperti Rasulullah SAW berlomba dengan Aisyah radhiyallahu anha, bermain-main dan bercanda. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, halan bikran, ya carilah gadis maka engkau bisa bermain dengannya maka dia pun bisa bermain dengan engkau. Ini diantara keutamaan kemarin memilih ya istri yang gadis biker. Nah, ada yang senyum-senyum kayaknya nih yang mau. Rabi yang keempat. Iya, yang keempat. Ayakuna dhalika bil qadar wala yan basut fi du'aba ila an tasqita haibatihi bil quliyah indal mar'ah. Bal yanbaghi an yaqsuda tariqal iqtisad. Hendaknya ya ketika bercanda tadi sekedarnya ya dan tidak terlalu di dalam bercanda sehingga sampai menjatuhkan wibawa secara keseluruhan di sisi seorang istri, tetap menjaga wibawa. Ya bercanda-bercanda tapi jangan sampai menjatuhkan wibawanya di hadapan istrinya. Bahkan seharusnya ya dengan cara yang tengah-tengah ya, tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu berlebihan sampai menjatuhkan wibawanya. Ya kita bercanda, ya antum lebih paham insyaallah nah tentang masalah ini. Ya, seperti Rasulullah bercanda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Nah, waqad tawayna an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu adhaba ala ba'di am umalihi. Wa kalimatuhu imra'atun Umar radhiyallahu anhu faqalat ya amirul minin fima wajadta alayh? Qala ya adwatullah wa fima anti wa hadha innama anta lu'batun yal'abu bika thumma tatrukin. Tapi ini ruwayna ya diriwayatkan. Wallahu alam tentang kesahihan hadis ini. Iya. Nah, kita tinggalkan. Yang kelima, al-i'tidal fil ghirah, harus adil dalam cemburu. Wa huwa yaitu alla yataghafal an mabadi'il umur allati yakhsha ghawailuha. ولا يبالغ في إساءة الظن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا. Ya, harus adil dalam cemburu, yaitu jangan sampai ya lalai terhadap mabadil umur, dasar satu urusan yang mengkhawatirkan tentang wailuha, kecemburuannya dari istri. Ya, dan juga jangan sampai dia su'udzon, adanya su'udzon kepada diri kita. Nah. Wa qad nahana Nabi, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengetuk ya, suami mengetuk keluarganya di malam hari. Nah, pulang kemalaman mengetuk kecuali sudah memberitahu sebelumnya. Ya, kita pulang malam kasih tahu bahwasanya nanti pulang malam demikian. Ya. Artinya di sini untuk menjaga jangan sampai terjadi su'udan, istri su'udan kepada diri kita. Jangan sampai nam dikhawatirkan adanya timbul kecemburuan istri yang tidak didasari dengan perkara yang jelas. Nah, dan ini harus dijaga. Ya seperti tadi, ya seperti kemarin contoh. Kalau kita pakai minyak wangi, ini tadi minyak belum sebelum dia suudzon, ini tadi ada tamu kena minyak wangi. Ya, cepat-cepat harusnya. Ya, harus cepat-cepat. Ya, seperti itu. Atau misalnya tadi. Oh, itu tadi sepupu keponakan gitu. Keponakan kita. Itu keponakan. Oh. Ya ya. Harus cepat-cepat. Ya. Jangan sampai istri langsung curiga. Kita ladin olahraga, ini anjuran dokter. Biar sehat. Tadi diperiksa tuh gulanya naik. Oh, istri kan jadi khawatir, jadi semakin sayang. Oh, duh kasihan istri. Suami anak katanya. Ya, latihan. Nah, nanti makanannya jangan yang lemak-lemak ya. Ya. Lah. Pokoknya pinter-pinter apa, jangan sampai istri kita curiga. Nah, ini juga satu trik. Ya, satu trik. Nah, kalau antum sedang proses, jangan sampai ketahuan dulu. Nah, demikian. Ya, paham ya. Paham ya? Insya Allah paham. Maka rekamannya jangan dikasih ke istri ya, bahaya nanti. Nanti disangkanya anak ngajarin. Nah, kemudian yang ke-6, al-i'tidal fi nafaqah wa qasdu duna israf wa taqtir. Wa la yanbaghi lirrajul an yata'assar an ahlihi bi ta'am wa tahib. Fa inna dhalika mimma yuwaghir sadr. Nah, adil dalam memberikan nafkah dan tujuannya juga tentunya tidak berlebihan. Ya, tidak israf, tidak berlebih-lebihan, dan tidak sepatutnya bagi seseorang untuk dia mengutamakan seluruhnya kepada keluarganya dalam masalah makanan-makanan yang baik. Nah, iya, semuanya untuk istri. Dia nggak punya uang di kantongnya. Nah, itu juga salah, keliru. Ayo kita ziarah yuk. Aduh apaan, anak gak punya uang. Loh, masa kerjaan tuh gak punya uang? Semua diberikan ke istrinya, yang ngatur istrinya. La ilaha illallah. Ini suatu juga kekeliruan. Jadi simpen. Pokoknya jatah untuk keluarga sekian ya. Udah, jangan digugat. Jadi gugat-gugat. Nah, itu buat apa? Ya buat pribadi. Itu yang ngatur kita, suami. Jangan semuanya diberikan. Nih semua buat itu. Giliran kita mau pakai harus minta dulu. Nah. Iya. Karena hal tersebut termasuk perkara yang akan menyempitkan dada. Iya. Yang ke-7, kita cepat saja insyaallah biar cepat selesai. Iya. Yang ketujuh, an yata'allama mutazawwid min ilmil haid wa ahkamihi ma yadri bihi kaifa mu'asaratul haid wa yulqinuha i'tiqadus sahih wa yazilu an qalbiha qulu bid'atin in kanat wa yu'allimuha ahkamus salah wal haid wal istihadah wa ya'rifuha annaha idha in qata'a dammaha qabla al maghrib bimikdari raka'atin fa'alaiha tahar zuhur wal asar wa da'in qata'a dammuha qabla subuh bimikdari raka'atin fa'alaiha qada'al maghrib wal isya wa hada la yakadu nisa yura'inahu. Yaitu mengajarkan suami, mengajarkan ilmu tentang haid. Berarti di sini ada kewajiban kita mengajarkan ilmu agama, khususnya masalah fikih, masalah haid, masalah hukum-hukum bagaimana ya bergaul ketika haid. Nah, kemudian juga mentalkin keyakinan yang sahih kepada istri. Ya, ini manhaj yang sahih, demikian demikian diajarkan, dan itu kewajiban kita sebagai seorang suami. Nah, akan sudah taklin saat tetap masih diingatkan, harus diingatkan. Tadi belajar apa? Diingatkan gini. Nah, ya namanya istri kadang sering lupa, harus dikontrol masalah akhlaknya, masalah akidahnya, dan menghilangkan dari hatinya semua bid'ah yang dia bisa hilangkan. Ya. Dan mengajarkan kepadanya hukum-hukum salat, hukum-hukum haid, hukum-hukum istihadah. Nah, kemudian memberitahu kepadanya apabila terputus darahnya sebelum maghrib, ya seukuran satu rakaat, maka wajib atasnya untuk salat duhur dan asar. Artinya kalau sebelum maghrib, nah seukuran satu rakaat, misalnya jam segini, ya dia sudah suci, maka dia wajib sholat duhur dan asar. Dan ini pembahasannya nanti di kitabul fikih, banyak khilaf padanya. Kemudian kalau terputus darahnya sebelum subuh, Ya, seukuran satu rakaat, maka dia qada maghrib dan isya. Wa hadza la yaqadun nasir aina. Dan kadang inilah yang hampir-hampir para istri tidak memperhatikannya. Ya, memperhatikan. Ya, ini yang sering kita lupa. Sucinya kapan? Kita enggak tahu. Sudah sholat belum? Nah, demikian. Ah, sudah ngaji sudah, insyaallah bisa. Padahal itu tanggung jawab kita ya. Insyaallah. Ya, faedah. Artinya di sini betul-betul memperhatikan tentang masalah agama istri kita. Lebih-lebih dalam masalah ibadahnya. Nah. Atsamin yang ke-8. Idza kanat lahu niswatun yanbaghi an ya'dila bainahunna wal adl fil mabit wal ata la fil hubbi wal wata. Wa inna dhalika la yumlikuhu. Fa in safara aw arada istihabul ihdahunna aqra bainahunna. Naam. Fa ayyatuhunna kharaja sahimaha kharaja biha ma'a. Apabila dia mempunyai istri-istri, punya istri banyak, 4 ya, maksimal 4. Nah, harusnya hendaknya dia berbuat adil di antaranya. Adil dalam masalah mabit, bermalam, adil dalam masalah makanan, iya. Adil pula dalam masalah dan bukan adil dalam masalah kecintaan dan wata ala qaul. Ya, sebagian pendapat wata jima itu tidak termasuk yang harus kita memperhatikan keadilannya, karena kecintaan dan wata ini saling bereratan dan tidak bisa seorang ya harus mencintai sama kedua-duanya, enggak bisa. Mesti salah satunya ada yang lebih ia cintai. Gitu ya dok ya. Ya, mesti seperti itu. Mau buktikan? Ya, silakan. Kalau langsung goyang sih. Langsung goyang. Nah, maka hal tersebut tidak bisa ia menguasainya, yang namanya kecintaan dan wata. Wata itu jima. Kemudian kalau dia hendak safar dan ia ingin ditemani oleh salah satu istrinya, maka diundi di antaranya. Iya. Kalau keluar asyahmu itu panahnya, maksudnya undiannya, maka dia keluar dengan yang keluar dari namanya tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan berikan faedah tentang masalah ini besok insyaallah taala. Tafadhalu barakallahu.